Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan pada pertemuan siang ini kita masuk bab yang ke-20 dari kitabul wudu. Dan materi yang terakhir telah mengambil hadis Abi Qatadah Al-Harits Ad-Dirbi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an tentang beberapa adab yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan terutama adab al-istinja. Di antara adab yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang tatkala seseorang buang air kecil memegang dakarnya dengan tangan kanannya. Inna bala hadukum falai khudanna dakar hubiyam ini. Kata Nabi, jika seseorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia memegang dakarnya dengan tangan kanannya. Maknanya jika kita membutuhkan untuk memegang dakar kita tatkala buang kecil, hendaklah memegangnya dengan tangan kirinya. Dan juga adab yang lainnya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala yastanji bi yamini. Jika seorang beristinja, itu bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil, maka janganlah beristinja dengan tangan kanannya. Beristinja itu harus dengan tangan kiri, sebagaimana makan dan minum harus dengan tangan kanan. Dan yang terakhir yang kita lalui, adab asyrub, adab tatkala minum. Di antara adab yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita dilarang bernapas di tempat minum tatkala kita minum. Wala yatanafas bil ina. Dan seperti kita sebutkan, dan tidak boleh disalahpahami, wala tanafas bil ina maknanya bukan berarti kita tidak boleh bernapas tatkala minum. Boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanafas bi syarabi thalatha. Beliau kalau minum bernapas 3 kali, tapi bernapasnya tidak di tempat minum. Kalau mau beliau mau bernapas, beliau jauhkan tempat minumnya dari hidungnya. Jadi bernapas setelah minum itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh yatanafas fil ina, bernapas di tempat minum. Dan di bab yang ke-20, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab al-istinja bil hijarah. Bab hukum beristinja, itu bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil, bil hijarah, dengan menggunakan batu, dan lebih dikenal dengan istilah al-istijmar, itu bersuci dengan menggunakan hijarah, batu. Dan ini merupakan taisir yang Allah subhanahu wa ta'ala dosanya berikan kepada umat ini. Allah memberikan kemudahan kepada umat ini tatkala bersuci dengan al-hijarah, selain bersuci dengan air. Dan tentunya sudah kita ketahui berkaitan dengan istinja bilma, bersuci dengan air, itu perkara yang maklum. Dan Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan dari langit air sebagai alat untuk bersuci. Akan tetapi selain bersuci dengan air, Nabi pun memberikan syariat kepada kita bersuci dengan al-hijarah. Hanya saja ada adab-adab yang diajarkan dan tata cara bersuci dengan hijarah. Di antaranya adalah tidak boleh menggunakan kurang dari 3 batu tatkala bersuci dengan batu. Kita ketahui di Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, tatkala beliau ditanya oleh orang Yahudi, orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Kata orang Yahud, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala perkara sampai khira'ah, sampai hal-hal yang berkaitan dengan buang air? Maka kata Salman Al-Farisi, "Ajal, allamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Iya, Nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala perkara sampai khira'ah, sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan buang hajat. Nahana an nastaqbil qiblata bighaitin aw baul wa an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar wa an nastanjiya bi rajin wa admin. Nabi kami telah melarang kami dari buang hajat menghadap membelakangi kiblat tatkala dia buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil. Dan Nabi melarang kami beristinja, bersuci dari buang hajat dengan tangan kanan. Wa nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar. Dan Nabi telah melarang kami tatkala beristinja menggunakan batu, beristinja kurang dari 3 batu. Minimal 3 batu. Dan nanti akan kita di Sahih Bukhari, selain 3 batu kita diperintahkan, disunahkan an-nutir, untuk menggunakan batu dengan witir. Itu dengan bilangan ganjil. Misalnya 3 belum bersih, kemudian kita butuh yang keempatnya, nah kita akan gunakan yang keempat. Tapi jangan berhenti di 4, tambah sekali lagi sehingga jumlahnya witir, itu ganjil. Kita gunakan 5. Kalau 5 belum bersih, kita gunakan yang ke-6, tapi tidak berhenti di 6, tambah 1 lagi sehingga bilangannya witir, itu ganjil. Itu diantara ada beristinja dengan hijarah. Akan kita lihat hadisnya dalam bab yang ke-20 ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibn Muhammad al-Makki qala haddatsana Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr al-Makki an jaddi jaddu Sa'id ibn Amr an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajati fa kana la yaltafit فدنوت من فقال ابغني أحجارا أستنفض بها. أو نهوى ولا تأتني بأضم ولا روث. فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, pada suatu ketika aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian beliau keluar untuk menunaikan hajatnya, untuk buang hajat. Dan beliau tidak menoleh. Ketika aku mendekat dari beliau, beliau berkata, "Ibghini ahjaran astanfidu biha." Carikan untukku batu untuk aku beristinja dengannya. Wala ta'tini bi'admin wala rawth, dan janganlah engkau membawa atau mendatangkan untukku admin wala rawth, tulang ataupun kotoran hewan. Kotoran hewan yang tentunya sudah kering, karena kalau masih basah tentunya tidak mungkin bisa digunakan untuk alat bersuci. Tapi Nabi melarangnya. Jangan datangkan untukku tulang atau raus atau kotoran hewan. Maka aku melaksanakan perintah tersebut. Aku membawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam batu yang beliau perintahkan, bi tarafi thiyabi, di ujung kain yang aku pakai. Kemudian aku letakkan di samping beliau dan aku berpaling darinya, tidak melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak melihat ke arah Nabi sallam yang tengah buang hajat. Falamma qada, tatkala Nabi selesai dari buang hajatnya, atba'ahu bihin, beliau beristinja dengan batu yang aku bawa tersebut. Dari sini sangat jelas sekali, beristinja dengan hijarah, dengan batu yang dikenal dengan istijmar, itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beristinja dengan hijarah, dengan batu, mujizi, mencukupi. Sekalipun beristinja dengan air, itu afdal wa anqa, lebih afdal dan lebih bersih. Tapi dengan batu, mujizi, mencukupi. Dan diantara faidah yang bisa kita ambil, semua para ulama, dari kalian tawala ta'atini bi'admin wala rawus, janganlah engkau mendatangkan untukku, untuk istinja, tulang wala rawus. Disebutkan bahasa ilahnya dikarenakan kepada ta'am ikhwanina minal jin, itu adalah makanan teman kita dari kalangan jin, dari kalangan jin. Dan diambil istinbat dari sabda tersebut bahwasanya kalau makanan dari kalangan jin saja tidak boleh dipakai istinja, terlebih lagi makanan kita, makanan manusia. Jadi tidak boleh kita beristinja dengan makanan, dengan makanan sekalipun bersih dan bisa membersihkan dengan istinbat tadi. Nabi melarang beristinja dengan tulang ataupun kotoran dikarenakan ta'am ikhwanina minal jin, maka ta'am kita tentunya lebih harus kita muliakan. Dan juga diantara faedah yang bisa kita ambil dan sebagai para ulama, wala ta'tini bi'admin wala rawth, Nabi mengecualikan alat istinja yang tidak boleh digunakan. Mengecualikan, Nabi mendatangkan batu dan melarang menggunakan admin dan lauz. Maknanya bahwasanya boleh seorang beristinja dengan selain keduanya, sekalipun bukan batu. Sekalipun bukan batu. Jadi bersuci dengan alat-alat yang bersih. Misalnya kalau ada potongan genting atau potongan keramik atau yang lainnya dan kita gunakan istinja, itu hukumnya boleh. Termasuk pakaian sering ditanyakan, itu beristinja dengan menggunakan tisu atau kain atau sejenisnya, boleh atau tidak? Maka jawabannya, kalau itu suci dan kering hukumnya boleh. Kalau suci hukumnya boleh. Yang dilarang adalah istinja dengan adzam dan rawth, dengan tulang dan kotoran. Sekali lagi, sekalipun dengan air, itu afdal wa anqa, lebih afdal dan lebih bersih. Dan di sini faedah yang lainnya yang bisa kita ambil berkaitan dengan materi di Al-Jami' Sahih dan juga sering disebut oleh para ulama, itu khidmatul alim wal fudala, mengkhidmat orang alim dan fudala, itu perkara yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan tidak mengurangi kemuliaan orang yang mengkhidmat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seperti kita sebutkan, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau mengkhidmat Nabi s.a.w. sejak Nabi s.a.w. hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Begitu pula Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengkhidmat Nabi s.a.w. sampai dikenal sahibu al-mathar atau mithara, dan sahibu na'lain, dan juga sahibu al-wisada, pembawa sandal dan pembawa bantal serta pembawa alat atau air, alat bersuci Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak mengurangi kemuliaan beliau, bahkan termasuk dari keutamaan beliau, termasuk dari manaqib beliau. Dan seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwasanya almaru ala dini khalilih, kita ketika bergaul dengan orang-orang yang baik, insyaallah subhanahu tidak akan luput kebaikan darinya, kita akan mendapatkan kebaikan darinya. ke-21 hampir sama saja, mungkin butuh waktu yang agak panjang. Istinja biroh. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Dan pada pertemuan terakhir telah memasuki bab yang ke-80 dari Kitabul Ilm Irsyadul Alim At-Talib Ila Ulama Akharin. Seorang alim mengarahkan atau menunjukkan muridnya untuk belajar kepada ulama-ulama yang lainnya. Sekali ini min babin nasihah, ad-din an-nasihah. Seorang guru, seorang muallim, seorang alim kedudukannya kalwalid, seperti orang tua. Sebagaimana orang tua menginginkan yang terbaik untuk putranya, begitu pula seorang muallim hendaknya menginginkan yang terbaik untuk muridnya. Ketika mengetahui muridnya membutuhkan sesuatu dari ilmu yang harus dia ambil dari yang lainnya, maka dia tunjukkan agar belajar dari alim tersebut yang ada padanya ilmu yang dibutuhkan oleh muridnya. Dan sama sekali seorang alim yang nasih, orang yang berilmu dan memberikan kebaikan untuk muridnya, tidak akan pernah mengajarkan at-taqlid dan ta'asub. Pasti akan mengajarkan, menunjukkan kepadanya yang terbaik untuknya. Tidak akan pernah mengajarkan ta'asub dan taklid. Nah, sudah kita lalui kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Tatkala beliau sakit di akhir hayatnya, beliau diminta oleh murid-muridnya untuk memberikan wasiat. Ya Aba Abdurrahman Ausina, wahai Aba Abdurrahman, kunyahnya Mu'adz bin Jabal, berikanlah kepada kami wasiat. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu minta untuk didudukan, dibantu untuk duduk. Ketika duduk, beliau berkata, innal ilma wal iman makanahuma, famana bitaghahuma wajadahuma. Sungguhnya keimanan, ilmu dan keimanan itu ada pada tempatnya. Makanahuma ay fi makanihima. Barang siapa yang mencarinya, dia akan mendapatkannya. Kemudian setelah itu beliau menunjukkan kepada murid-muridnya, iltamisul ilma inda arba'ati rahtin, ambillah oleh kalian ilmu dari 4 orang. Yang pertama beliau sebutkan Uwaimir Abi Darda, inda Uwaimir Abi Darda. Kemudian selanjutnya beliau sebutkan wa inda Salman Al-Farisi, ambil ilmu pada Salman Al-Farisi. Kemudian inda Abdullah Mas'ud. Dan yang terakhir disebutkan inda Abdullah ibni Salam. Beliau tunjukkan siapa orang-orang yang berhak dan pantas diambil ilmunya. Ini nasihat, ini nasihat. Dan juga faedah yang lainnya yang kita bisa ambil dari kisah tersebut, seorang talib hendaknya yastarsyid, selalu meminta petunjuk dari gurunya. Karena bagaimana juga seorang guru dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman dan hal-hal yang lainnya, memiliki perkara yang tidak dimiliki olehnya. Dan ini perkara yang sangat bermanfaat untuk seorang talib, dan dia tidak akan rugi ketika dia meminta pendapat atau petunjuk dari gurunya. Sudah kita lalui di materi-materi yang lalu, ketika kita hendak menghadapi suatu perkara, hendaklah kita melakukan 2 perkara. Yang pertama istikharah, meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua istisyarah, meminta petunjuk, pendapat dari orang-orang yang diperkirakan bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan kita tidak rugi, tidak rugi. Kita minta petunjuk mana yang terbaik, dan nanti bisa kita lihat hasil petunjuknya. Dan biasanya seorang guru seperti tadi, dengan keilmuan yang Allah berikan kepadanya, pengalaman dan hikmah yang ada padanya, biasanya tidak memberi petunjuk kecuali yang terbaik. Kecuali yang terbaik. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan dalam bab ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang telah kita lalui. Kita lalui di bab yang di bab yang ke-70 dari Kitabul Ilm. Qala al-Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu ta'ala haddatsa al-Hasan ibn Ali al-Khallal qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Abu Bakr ibn Ayyash an Asim an Zir an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala huma basyara أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. Dan sebab urud hadis ini telah kita lalui. Kisahnya pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mereka berkumpul dan memperbincangkan tentunya masalah-masalah yang berkaitan dengan kaum muslimin. Kemudian di tengah malam setelah selesai mereka keluar, dan ketika keluar Nabi SAW beserta Abu Bakar dan Umar mendapatkan ada seseorang tengah sholat malam dan membaca Al-Quran di masjid. Maka Nabi SAW mendengarkan bacaan tersebut. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra ala qira'ati ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an persis seperti tatkala diturunkan, maka bacalah seperti bacanya ibnu Ummi Abdin. Itu Abdullah Mas'ud. Ummu Abdin itu kunyah ibunya Abdullah Mas'ud. Dan tentunya tazkiyah yang luar biasa untuk Abil Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan sudah kita lalui kelanjutan disebut ketika sesesainya tatkala duduk Ibnu Mas'ud berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika duduk sesesainya berdoa kepada Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi mengatakan kepadanya tatkala Abil Mas'ud radhiyallahu anhu berdoa, sal tu'ta, berdoalah akan dikabulkan doamu, berdoalah akan dikabulkan doamu. Maka ketika esok harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sebelumnya Umar perawi hadis ini, beliau bersegera menuju Abdul Mas'ud untuk memberitahukan kabar gembira tersebut. Dan ketika Umar datang kepada Ibnu Mas'ud, beliau dapatkan Abu Bakar sudah mendahulinya. Beliau sudah keluar dari tempat Abdul Mas'ud dan telah memberi kabar gembira tersebut kepada Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan riwayat yang lainnya bahwasanya Abu Bakar tatkala datang kepada Ibnu Mas'ud selain beritahukan kabar gembira tadi, beliau bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apa yang engkau berdoa dengannya tatkala engkau berdoa tadi malam? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa dengan doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqat nabiyyika Muhammadin alaihi salatu wasalam fi a'la jannatil khuld. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam tadi dengan doaku, ya Allah, aku memohon keimanan yang tidak murtad dan memohon kenikmatan yang tidak terputus, kenikmatan surga. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala murafaqat nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, di surga, bagian yang paling tinggi di surga. Dan Nabi mengatakan pada malam itu sal tu'ta. Artinya bisyara bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan syahid dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada para sahabatnya dan kepada umatnya untuk mempelajari Al-Qur'an, terutama dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang ingin baca Al-Quran percis seperti tadi turunkan, maka bacalah seperti bacanya Ibnu Mas'ud. Dan dari yang lainnya sudah kita di Sahih Bukhari, dari Sahihain Nabi mengatakan khudul Quran min arba'ah, ambil oleh kalian Al-Quran dari empat orang sahabatku. Dan yang pertama adalah Ibnu Ummi Abdin yang bertanya. Yang pertama Abdullah Ibnu Mas'ud. Sebelum beliau menyebutkan tiga orang sahabat yang lainnya, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seorang alim memberikan petunjuk kepada muridnya agar mengambil ilmu dari ulama yang lain. Kita cukup, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.